Saya tidak ingin mengatakan bahwa kita sedang berjuang. Saya ini, tadi kan mengatakan, ini orang kena DNA apa? Tidak ada DNA-nya. Karena di Ma'iyah ini orang tidak cari tempat. Dia menempatkan diri sesuai dengan ketepatan hidupnya dan ketepatan ruang dan waktunya. Jadi tidak nyelonong-nyelonong, enggak pantas jadi presiden kan gitu kan misalnya gitu ya. Itu orang nyelonong-nyelonong. Nah, orang Ma'iyah itu mengerti yang namanya maqamat. Jadi sekarang gini, saya mulai dengan beberapa pointers yang kita ambil dari Ma'iyah yang terakhir. Sebelumnya nanti saya akan minta kalau ada waktu karena masih jam 12, saya ingin ada 9 relawan yang kita bagi 3 nanti. Saya akan kasih PR, Anda bekerja setengah jam cari tempat, setelah itu Anda presentasi ke sini. Tapi sebelum relawan 9 orang itu, saya ingin mendasarinya dulu. Jadi misalnya tadi ada puisi, ada musik, dan musik itu ada detailnya. Ada biola, ada gitar. Kapan gitar berbunyi, bunyinya bagaimana, kapan biola masuk, kapan vokal masuk, dan seterusnya. Semua itu ada ruang dan waktunya masing-masing. Nah, Ustaz Nur Somad, kalau dalam konteks itu namanya nisbah, sesuatu itu harus pada ruang dan waktu yang tepat. Itu boleh urusan sehari-hari, boleh urusan makan, boleh urusan DPR, boleh urusan polisi nasional, semua tidak boleh tidak pada tempat yang tepat. Ya. Nah, tempat ini juga membingungkan. Maka di Padang Bulan tanggal 27 ada pertanyaan Ustaz ya. Sabrang ditanya, yang mana duluan diciptakan Allah, ruang atau waktu? Kan gitu. Apakah ruang itu berjalan pada waktu ataukah ruang atau waktu itu berada pada tempat? Gitu ya. Terus karena pertanyaannya mana duluan Allah menciptakan ruang dan waktu, Sabrang jawabnya jadi sangat gampang. Loh, kata duluan itu kan konsep waktu. Mana duluan itu kan jenis itu, bisa Anda sudah menyebut waktu. Seolah-olah ada asumsi dan kecurigaan bahwa waktu diciptakan lebih duluan. Nah, kalau kita kejar lagi, sebenarnya apa tuh ruang, apa tuh waktu? Itu enggak terkejar juga. Ya. Anda hidup ini gini. Kalau di Quran misalnya ada wal asri, ada yang menerjemahkan demi waktu asar, ada yang menerjemahkan demi masa. Tapi kalau Anda mencari idiom ruang dan waktu dalam Al-Quran, tidak ada. Saya curiga masa al-asr itu adalah partikel pertama yang kemudian oleh Allah diciptakan menjadi komposisi antara ruang dan waktu. Jadi al-asr itu sebenarnya demi apa? Debu pertama yang Allah ciptakan. Asal-usul segala fakta. Baik yang sirri maupun yang jahri, yang kelihatan maupun yang tidak, baik yang berlaku tapi seakan-akan tidak ada maupun yang tidak berlaku tapi seakan-akan ada dan seterusnya. Itu al-asr itu ruang dan waktu, kira-kira seperti itu. Oke. Tetapi ini juga harus kita pertanyakan terus. Kita tanyakan terus. Upamanya begini. Anda ini hidupnya kemarin apa sekarang apa besok? Oke. Bahasanya dirubah, Anda hidup di masa silam, masa kini apa masa depan? Anda hidupnya masa silam, masa sekarang atau masa yang akan datang? Loh, enggak, Anda hidupnya itu di masa silam apa di masa kini apa di masa depan? Kan harus jelas tadi ruang waktunya tadi. Anda ini hidupnya kapan? Masa silam, masa kini atau masa depan? Hidupmu itu di mana? Pijakanmu itu di mana? Kenapa ragu-ragu Anda? Alhamdulillah Anda ragu, berarti Anda sebenarnya tidak mendapat kenikmatan dari apa yang selama ini dipahami oleh alam semesta dan dunia dan peradaban dan ilmu pengetahuan, betul enggak? Maka Anda ragu-ragu. Sekali lagi, Anda ini hidup di masa silam apa masa kini apa masa depan? Oke, masa kini. Oke, masa kini itu maksudnya tahun ini atau bulan ini atau hari ini? Oke, hari ini maksudnya jam yang mana? Sekarang itu menit ke berapa? Berapa? 12:04. 12:04 itu detik ke berapa? Oke. Kapan Anda pernah berpijak beneran di waktu? Wong ketika Anda mengumumkan waktu sudah masa silam. Betul enggak? Jadi kapan Anda berpijak? Anda tidak pernah berpijak. Anda tidak pernah berpijak. Anda itu mengalir. Jadi Anda tidak usah cari surga, karena surganya itu ya Anda itu. Nah, ini mudah-mudahan menimbulkan kebingungan nasional. Ya. Tidak apa-apa. Daripada Anda meneruskan kekeliruan yang tidak habis-habisnya dan Anda tambah-tambah terus, mending Anda hidup di dalam pertanyaan kepada Allah, sehingga Allah nanti akan menjawab. Karena 99,9% hanya bisa dijawab oleh Allah, sementara pengetahuan dan hidup Anda itu hanya 0,0009 1. Oke, itu hakikat ya, ini dicatat sebagai pointer saja. Misalnya gini, posisi ruang dan waktu, Ustaz. Kalau dalam penempatan, kalau dalam bahasa Arab apa, Ustaz? Makomat apa bukan? Makom terus apa? Makom wadah kan? Apa? Wadah. Ya. Haiz. Yeah. Haiz biasanya ada ruang yang kosong. Ada termasuk hal, ada status, ada kondisi, situasi dan seterusnya. Hal dan makom. Ya. Yeah. Saya ngajak Anda ke sini ini supaya Anda bisa dandanin Indonesia 10 tahun lagi. Ya. Kalau Indonesia bodoh terus dan tidak pernah mau belajar seperti sekarang, Anda akan hanya meneruskan zaman jahiliyah yang tidak habis-habis, yang nanti 2019 sebenarnya jangan sampai kita hanya meneruskan dan menyempurnakan jahiliyah kita bersama-sama. Itu ya. Tapi harus punya ilmunya. Nah, kalau konteks namanya nisbah. Nisbah itu kan ketepatan penggunaan sesuatu. Misalnya kalau Mbak Fia sama saya dahar toh kalau makan itu. Kalau Beben sama Pak ini dahar, tapi kalau yang di depan ini kan medok, kalau belakangnya kan mangan, burine mbadok. Ya, itu nisbah namanya. Itu konteks. Setiap eksistensi memiliki ruang dan waktunya masing-masing. Itu tidak boleh dibalik, tidak boleh dibalik. Kalau kepala dia menjadi kepala hanya karena dia di situ. Otak menjadi otak hanya karena dia berfungsi untuk akal sehat dan seterusnya gitu ya. Okay.